إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam talabul ilm, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan sekian banyak dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah dengan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan rahmat-Nya lah, maka dalam perkara yang seperti itulah hendaknya mereka berbangga dan bergembira merasakan keutamaan yang Allah berikan, merasakan nikmat, karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada seorang hamba. Hendaknya dia berbangga dan bergembira. Dan itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia dan dari harta benda. Sehingga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sepatutnya untuk selalu kita pelihara. Semoga nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat at-tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita miliki dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada permasalahan yang menjelaskan tentang tempat-tempat yang banyak ditemukan syaitan di tempat-tempat tersebut. dan telah kita sebutkan 5 tempat. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita ulangi terlebih dahulu apa yang telah kita sebutkan. Yang pertama apa? Tempat peristirahatan unta. Yang kedua, tempat buang hajah. Yang ketiga, lembah-lembah, tempat-tempat yang rendah. Yang keempat, tempat-tempat sampah, tempat-tempat yang kotor. Yang kelima, kekuburan. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Tempat yang keenam dari tempat-tempat yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya para syaitan. Al-kharab wal-falawat. Tempat-tempat yang rusak dan tempat-tempat yang kosong. Yang dimaksud tempat-tempat yang rusak seperti dahulu daerah tersebut menjadi satu perkampungan, kemudian setelah itu ditinggalkan oleh penghuninya sehingga kampung tersebut yang tadinya banyak dihuni oleh manusia menjadi sepi dan lama kelamaan bangunannya menjadi hancur. Nah, ini yang disebut dengan al-kharab. Dari kampung-kampung yang telah ditinggalkan oleh penduduknya. Demikian pula al-falawat. Al-falawat yaitu tempat-tempat yang kosong, yang jauh dari pemukiman. Seperti padang pasir misalnya, atau yang lainnya, yang jauh dari kota, yang jauh dari perkumpulan penduduk. Lalu kemudian seseorang tinggal di tempat itu sendiri atau beberapa orang, maka tempat-tempat yang seperti ini biasanya menjadi tempat berkumpulnya para syayatin. Faqad rawa al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad an Thawban radhiyallahu ta'ala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di dalam al-Adab al-Mufrad dari hadis Thawban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata kepadaku, la taskunil kufura fa inna sakinal kufur kasakinil kubur. Jangan kalian tinggal di al-kufur. Al-kufur yaitu tempat yang jauh dari perkotaan. Ya, tempat-tempat yang apakah ditinggalkan oleh penghuninya yang dahulu mereka tinggal di situ kemudian ditinggalkan, ataukah memang itu adalah tempat yang kosong, yang jauh dari pemukiman penduduk, jauh dari keramaian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian tinggal di tempat-tempat pemukiman-pemukiman yang jauh dari kota, yang jauh dari tempat keramaian penduduk. Fa inna sakinal kufuri ka sakinil qubur. Karena orang yang tinggal di al-kufur, tempat-tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, jauh dari perkotaan, itu seperti orang yang tinggal di kuburan. Sebagaimana di kuburan tempatnya para syaitan, maka demikian pula orang yang tinggal jauh dari pemukiman. Maka itu biasanya menjadi sebab seorang itu mudah dipengaruhi oleh syaitan. Ibaratnya seperti kambing yang sendirian yang memisahkan diri dari teman-teman yang lain, sangat mudah dimangsa oleh serigala. Wa huwa haditsun hasan, dan ini adalah hadis yang hasan. Qala ghairu wahidin minal ulama, berkata beberapa orang dari kalangan para ulama, bukan satu orang dari para ulama. Al-kuhuru ma ba'uda minal ardi 'anil nasi fala yakadu yamurru bihi ahad. Yang dimaksud al-kuhur yang jauh dari ma ba'uda minal ard, tempat yang jauh dari manusia, yang jauh dari pemukiman penduduk, yang jauh dari perkotaan, sampai hampir saja tidak ada seorang pun yang pernah lewat di situ. Nah, ini jarang menjadi tempat lalu lalang manusia. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fi majmu'il fatawa, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam majmu'ul fatawa, wa huwa yatahaddatsu 'anil jin. Ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berbicara tentang jin dan tempat-tempat berkumpulnya jin, kata beliau, walihada yujaduna kathiran fil kharabi wal falawat. Oleh karena itu, mereka ini, kumpulan jin, banyak sekali didapatkan di tempat-tempat yang rusak, bangunan-bangunan yang rusak yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, dan al-falawat, tempat-tempat yang kosong yang jauh dari tempat berkumpulnya manusia. Naam. Maka ini juga hendaknya harus diperhatikan. Jangan tinggal menyendiri. Naam. Dengan alasan uzlah, ingin mengasingkan dari manusia yang lainnya. Akhirnya dia tinggal di tempat yang salah. Naam. Sehingga ya, keluarganya tidak terlepas dari gangguan syaitan, waswasa. Apalagi kalau keluarga tersebut tidak memiliki benteng yang kokoh, jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan di rumahnya mungkin ada banyak hal-hal yang mengundang para syaitan, dari gambar-gambar makhluk hidup ataukah nyanyian-nyanyian dan musikan yang semisalnya, yang membuat para syaitan semakin betah tinggal di tempat tersebut. Yang ketujuh, termasuk di antara tempat berkumpulnya para syaitan, al-bahru, di lautan. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna iblisa yadha'u arshahu 'ala al-bahri wa fi riwayatin 'ala al-ma'. Sesungguhnya iblis itu menaruh singgasananya di atas lautan. Di lautan, dalam ayat yang lain di air. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian dari sanalah iblis mengutus pasukan-pasukannya, bala tentara-bala tentaranya. Jadi kerajaan iblis itu ada di laut. Di sana dia mengumpulkan kekuatan. mempunyai prajurit-prajurit dari kalangan para syayatin. Nah, dari sanalah dia mengutus pasukan-pasukannya, batalion-batalionnya untuk berangkat ke negeri ini, ke negeri itu, untuk melakukan pengerusakan dan menggoda manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ja'a min hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu 'inda Ibn Hibban wa ghairihi. Dan datang pula dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan selainnya, wa huwa sahih. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, namun di bahagian mana dari lautan itu? Lautan kan luas. Di bahagian mana iblis mendirikan kerajaannya dan singgasananya di sana? Walhasil berbeda-beda pendapat manusia dalam hal ini. Nah, sempat geger dan menyebar di kalangan kaum muslimin bahwa aras iblis itu terletak di segitiga Bermuda. Mungkin ada yang pernah mendengarkan itu, ya. Musallas Bermuda. Nah, saya menyangka bahwa cerita ini hanya masyhur di Indonesia. Rupanya mendunia. Nah, ketika kita di Yaman, rupanya mereka juga sedang membicarakan apa itu Musallas Bermuda, segitiga Bermuda itu. Nah, walhasil sebagian mereka menyebutkan itu, bahkan ada salah satu buku, ya, yang ditulis oleh seorang wartawan Muhammad Isa Dawud, itu sempat menyebar dan sempat menjadi best seller, laris manis bukunya, yang berjudul Dialog dengan Jin. Walhasil di situ terjadi dialog antara wartawan ini dengan yang mengaku sebagai jin muslim, yang katanya menguak berbagai macam misteri. Ya. Bahkan jin yang katanya jin muslim tersebut berani untuk mentarjih, menguatkan pendapat yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, maka dia memberitakan dengan apa yang dia lihat di alam gaib, yang gaib bagi kita tentunya. Lalu kemudian dia menguatkan salah satu pendapat ulama dibangun di atas ucapannya jin muslim ini. Nah, tentu kita sebagai seorang mukmin, apalagi yang mengerti tentang qawaid ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini, berhati-hati. Ya, namanya jin. Ya, meskipun dia mengaku sebagai muslim, muslim ada yang shadiq, ada yang jujur, ada pula yang pendusta. Sama seperti manusia, ada manusia muslim baik, rajin, taat, bertakwa. Ada pula yang fajir, kezab, dajjal, dan dia muslim. Nah, kita tidak bisa mempercayai apa yang diberitakan. Apakah benar itu segitiga Bermuda? Ya, sebagian mereka kemudian menyebutkan, di bagian mana itu, ya kawan, segitiga Bermuda itu? Hah, ada yang pernah baca? Hah? Hah? Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang mengatakan bahwa di Amerika, di Samudra Atlantik, nah, di daerah selatan timur ya, di bagian utara, apa, selatan timur dari Amerika. Nah, lalu kemudian mereka sebagian menyebutkan bahwa tempat ini memang merupakan tempat angker. Tidak ada kapal yang lewat di situ melainkan hilang. Tidak ada pesawat yang lewat di atasnya melainkan hilang. Sebagian mereka menyebutkan bahwa sudah ada 3 pesawat yang lewat di situ dan tidak diketahui di mana rimbanya. Karena tempat ini merupakan tempat yang tempat bertemunya arus, ya, yang berlawanan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Saya sendiri belum pernah mempelajari secara detail tentang bagian daerah lautan disebut dengan segitiga Bermuda ini. Yang jelas seorang mukmin tidak terlalu penting baginya di mana arasy iblis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menjelaskan kepada kita di mana letak arasy iblis itu. Yang terpenting bagi seorang muslim, bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya dari jeratan syaitan. Itu yang terpenting. Nah, dari jeratan syaitan, dari tipu daya syaitan. Nah, meskipun dia menjadi seorang ahli, oh, segitiga Bermuda itu begini, begitu, begini, begitu, terus dibahas. Dianya tidak mengerti sunnah, tidak mengerti Islam yang sahih, tidak mempelajari Islam berdasarkan kitabullah wa sunnah. Ya, apa manfaatnya dia mengetahui arah syaitan? Dan dia khawatir menjadi salah satu prajuritnya. Nah, dia tidak merasa bahwa dia sudah menjadi salah satu orang yang dijerat oleh syaitan. Maka hal yang seperti ini kurang bermanfaat. Nah, di sini juga beliau menyebutkan, وَقَدْ جَعَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءَ الْبَحْرَ الْمَذْكُرُ هُوَ الْمُحِيطُ الْهَادِ. Dan sebahagian dari kalangan para ulama menetapkan bahwa lautan yang disebutkan itu adalah Al-Muhit Al-Hadi, Samudra Al-Hadi. Entah bahasa lainnya apa ini, wallahu alam, Samudra Al-Hadi. Sebagian menyebutkan bahwa Samudra Al-Hadi ini itu samudra yang terletak di dekat pulau Jepang, negeri Jepang. Ada yang menyebutkan sekitar 800 mil di bagian selatan timurnya Jepang. Nah, di dekat pulau yang namanya Iwo Jima. Ada yang pernah dengar? Nah, Iwo Jima dan pulau Marcus. Saya nggak tahu kalau di peta itu namanya apa. Nah, tadi siang saya coba meminjam atlas, tidak ketemu, nggak ada satupun yang namanya pulau Iwo Jima, Marcus, wallahu a'lam. Mungkin butuh apa yang lebih besar lagi, yang lebih detail. Ya, coba dicari. Nah, ya, memang sebagian menyebutkan bahwa samudra ini itu tidak kalah hebatnya dibandingkan segitiga Bermuda. Jadi ada yang di Amerika, yang di Asia enggak mau kalah juga. Nah, ya. Nah. Belum ada yang tahu di masa Lembo juga berbahaya itu. Nah. Wallahu alam, ya. Kita tidak mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah menyebutkan itu kepada kita. Kalaulah itu satu hal yang penting, tentunya Rasulullah akan menyebutkan. Tidak mengibhamkan, menyebutkan bahwa itu hanya di lautan. Terus di mana letak lautannya? Wallahu a'lam. Nah, sebagian mereka lagi menghubungkan permasalahan dengan Dajjal. Dengan Dajjal, bahwa di sanalah Dajjal berada, di segitiga Bermuda itulah yang nanti Dajjal dari situ keluar. Nah, Makanya orang enggak ada yang bisa lewat situ. Tapi kenapa Tamim bin Aus Ad-Dari pernah singgah di pulau itu? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Tamim bin Aus Ad-Dari pernah singgah di pulau itu. Enggak hilang juga. Naam. Ya. Walhasil wallahu ta'ala alam. Yang jelas apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita jadikan sebagai pegangan. Adapun selebih dari itu, ada yang menebak di daerah ini, ada yang mengatakan di daerah yang lain, wallahu ta'ala alam. Nah. Li'annahu yatakhallalu jami'ul qarat. Karena di samudra itulah ya. Merupakan tempat berkumpulnya berbagai benua, ya, tempat berkumpulnya yakni arus air yang berlawanan. Wallahu ta'ala. Yang berikutnya, yang ke-8, asyukuqul lati fil jibal, celah-celah yang ada di antara perbukitan. Nah, ya, di bukit di antara dua perbukitan. Yang ini juga termasuk lembah. Faqad jaa min hadits Ibn Sirjis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang dalam riwayat Ibn Sirjis, beliau berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan sekali-kali salah seorang kalian kencing, buang air kecil di lubang. Qalu liqatada ma yukrahu minal bawli fil juhr. Apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Qala yuqalu innaha masakinul jin. Dikatakan bahwa itu adalah tempat-tempat tinggalnya jin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Dan para ulama membenarkan bahwa Qatadah pernah mendengarkan hadis dari Abdullah bin Sirjis. Itu ditetapkan oleh beberapa ulama. Disebutkan dalam kitab Jami'ut Tafsil. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Allamatul Wadi'i dalam kitabnya Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Yang zahir dari hadis tersebut menunjukkan di lubang-lubang seperti gua-gua atau yang semisalnya. Nah, hendaknya seseorang menjaga diri. Ya. Di antara bukit-bukit itu biasanya ada celah-celahnya. Di antara dua bukit atau di celah-celah dari bukit tersebut, gua-gua. Hendaknya seorang menjaga diri, menjaga adab. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang menyinggung dan menyakiti, yang ternyata di situ ada penghuninya, yang membuat dia merasa terganggu. Maka demikian pula penting bagi seorang untuk menjaga zikir. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tidak sedikit ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, orang-orang yang mereka bepergian ke tempat-tempat yang asalnya itu tempat yang sepi, lalu kemudian mereka banyak yang diganggu oleh syaitan, banyak yang kemasukan. Nah, meskipun itu tempat-tempat rekreasi. Sebagian tempat rekreasi ada gua-guanya, ya. Tempat-tempat yang kosong yang memang bukan merupakan tempat hunian manusia. Kalau seorang tidak punya benteng dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah sekali untuk diganggu oleh syaitan. Kemudian yang berikutnya, amakin syirkiyat wal bid'ah wal ma'asi. Ini enggak tahu kenapa diberi judul besar. Padahal sebenarnya ini termasuk di antara poinnya. Ya. Kita sudah sampai ke poin yang ke-8. Yang berikutnya ini, poin yang berikutnya, yaitu mestinya disebut sebagai poin yang ke-9. Namun setelahnya disebutkan 10, berarti mungkin disebutkan setelahnya 11. Berarti mungkin di sini ada 2 poin yang hendak beliau jelaskan. Poin ke-9 dan poin yang berikutnya. Yang ke-10. Yang jelas beliau di sini menyebutkan judul yang besar, tempat-tempat syirik dan tempat-tempat bid'ah, tempat-tempat maksiat. Itu di sana banyak sekali berkumpul para syaitan. Karena mereka memang senang dengan hal-hal yang menyimpang, yang menyelisihi syariah. Dari perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, kemaksiatan, itu sangat mereka senangi. Tatawajadu syayatinu fi kulli makanin yuhdithu fihi an-nasu syirkiyat wal bid'ah wal ma'asi. Para syaitan itu banyak ditemukan di setiap tempat di mana manusia melakukan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Ya. Kuburan-kuburan yang menjadi tempat tawassul, menjadi tempat berdoa, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu di sana banyak para syaitan. Tempat-tempat bid'ah. Itu menjadi tradisi mereka melakukan perbuatan bid'ah di tempat tersebut. Di sana banyak berkumpul para syaitan. Demikian pula tempat-tempat kemaksiatan. Ya. Diskotik. Tempat-tempat. Ya. Yang di sana banyak terjadi perbuatan zina. Dan kemaksiatan yang lainnya. Perjudian. فَمَا مِنْ مَكَانٍ تُقَامُ فِيهِ الْبِدَعُ وَيُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا وَلِلشَّيَاطِينِ صَوْلَةٌ وَجَوْلَةٌ فِيهَا وَبِأَهْلِهَا. Tidaklah satu tempat yang tempat itu ditegakkan amalan-amalan bid'ah dan disembah dari selain Allah melainkan para syaitan memiliki andil yang cukup besar di tempat tersebut dan orang-orang yang ada di tempat itu. Saulatun wa jaulah. Yani yang dimaksud saulah jaulah. Yani kegiatan. Kegiatannya para syaitan. Nah. Mungkin sebagian pernah mendengarkan istilah jaulah. Jaulah itu dari kata jala ya jul. Yani keliling. Ya. Sebagian mereka ada kerjanya jaulah, jaulah, jaulah, keliling, keliling, keliling aja. Nah, enggak belajar. Pokoknya keliling aja. Nah, itu asal dari makna jaulah. Saulatun wa jaulah. Maksudnya bahwa syaitan itu sangat giat di tempat-tempat yang seperti ini. Nah, rajin mereka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sepertinya poin yang ke-9. Yang berikutnya ini poin yang ke-10. Nah, cuman di sini enggak disebutkan. Yang berikutnya ini mestinya disebutkan poin yang 10. Al-buyutul lati fiha ma'asim. Rumah-rumah yang di dalamnya banyak terjadi kemaksiatan. Qala Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura." Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada pula gambar. Kalau toh terpaksa seorang itu harus memelihara anjing karena untuk menjaga rumahnya atau tanamannya atau yang semisalnya, taruh di luar. Kasih tempat sendiri, jangan taruh di dalam rumah, tidur bareng. Hah? Tidur kulingnya anjing. Allahu musta'an. Ya, seperti kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang najis, orang-orang barat yang tidak mengerti taharah, gimana cara bersuci. Nah, anjing ya itu jadikan seperti salah satu kerabatnya, salah satu saudaranya, tinggal di dalam. Bahkan makanan anjing lebih mahal daripada makanannya. Nah, sibuk ngurusi anjing, makan-makan bareng. Nah, saking sayangnya dia kepada anjingnya, dia biarkan anjingnya makan dulu, sisanya dia makan. Nah, ini orang-orang yang kotor, corok. Dan luar biasa, diperjualbelikan, mahal harganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsamanul kalbi khabith." Nah, hasil penjualan anjing itu buruk, khabith, jelek, kotor. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'an tsamanil kalb. Beliau melarang dari memperjualbelikan anjing. Sebab itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Hasilnya adalah haram. Nah, sekarang ini luar biasa kebiasaan manusia. Hal-hal yang kadang-kadang sepele itu jadi sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, ya, biasanya setiap generasi atau setiap tahun beda-beda, berbeda keadaannya. Kadang-kadang kita sendiri aneh melihat kebiasaan sebagian orang. Lukisan yang gak ada bentuk, harganya jutaan. Ini lukisan apa? Ini corak-corak gitu aja. Tapi bagi mereka, luar biasa, jutaan harganya. Nah, bunga. Bunga yang yang biasa ditaruh di depan rumah itulah. Itu harganya jutaan, diperlombakan lagi. Nah, yang kalau seorang ke Yaman itu banyak sekali yakni di bukit-bukit itu, tinggal ambil. Bonsai yang hidupnya puluhan tahun, ratusan tahun itu terlalu banyak di sana. Orang Yaman gak ada yang peduli dengan itu. Nah, mereka lebih peduli dengan senjata daripada urusi bunga. Nah, pernah ada salah seorang ikhwan, ya, ya maklum lah orang Indonesia ini senang dengan yang hal-hal yang seperti itu. Nah, ya, dia habis ini jalan-jalan di beberapa daerah yang berbukit, kemudian dia ambil itu, dia ambil sebagian tanaman, dia bawa, dia mau taruh di depan kamarnya. Orang Yaman lihat, apa ini? Untuk apa ini? Nah, ternyata itu kalau dibawa pulang itu bisa jutaan harganya. Ya, mereka istilahkan apa itu adenium ya. Itu banyak sekali di sana, enggak ada yang peduli. Nah, memang ya, aneh ya, kebiasaan sebagian manusia aneh. Yang biasa jadi luar biasa. Anjing yang tidak ada harganya itu jadi subhanallah. Ya, jutaan. Nah, wala surah, dan malaikat juga tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada surah, ada gambar. Yang dimaksud gambar di sini adalah gambar yang bernyawa, mencakup gambar manusia, demikian pula gambar hewan. Dan yang menjadi inti dari gambar itu adalah kepalanya. As-suratu hiya ar-ra's. Fa idza quti'a ar-ra'su fala surah. Gambar itu intinya adalah kepalanya. Kalau kepalanya telah dihilangkan, maka tidak ada surah yang terlarang. Intinya adalah kepalanya. Dan termasuk pula di antaranya adalah foto-foto Nah, terserah itu foto siapa. Nah, mungkin ada yang mengatakan itu dilarangnya foto tersebut. Apa dilarangnya gambar itu kan karena dikhawatirkan disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dikhawatirkan itu hanya patung saja. Kalau foto enggak termasuk, siapa yang bilang? Foto sama berbahayanya seperti patung, seperti lukisan. Nah, sebagian mereka ada yang orang dianggap soleh itu masih hidup, fotonya sudah bertebaran di mana-mana, katanya jadi pelaris. Ya, kalau foto yang model gini harganya sekian juta. Kalau mau foto bareng sama si wali ini, katanya wali kutub ini. Nah, itu kalau ditaruh di rumah makan, laris. Menurut anggapan mereka. Mereka meyakini itu. Nah. Nah, terus kalau bangkrut yang disalahkan siapa? Gak berani mereka menyalahkan fotonya. Gak berani. Ya. Karena mereka punya ta'zim. Ini sudah menjadi wasilah, zari'ah ila syirik. Sarana menuju kepada syirikan. Jadi siapa yang mengatakan bahwa foto itu enggak ada pengaruh? Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mencari jalan selamat, hilangkan seluruhnya. Jadikan rumah kita itu rumah yang berbalokah, rumah yang rahmah. Nah. Ya. Hilangkan dari segala surah. Dari segala surah. Termasuk televisi. Televisi termasuk surah. Nah. Dan bahkan televisi jauh lebih merusak daripada foto-foto. Enggak berpengaruh dalam hal tidak berubah-ubah gambarnya. Kalau ada foto yang berubah gambarnya itu mengerikan. Nah. Tapi kalau televisi berubah-ubah gambarnya, ya itu. Nah. Biasa mereka. Bahkan menyenangkan bagi mereka. Ya kan? Belum lagi di dalamnya ditampilkan berbagai kemaksiatan, wanita-wanita yang mengumbar auratnya dan seterusnya, akidah yang merusak dan seterusnya. Nah, ini lebih utama untuk disingkirkan dari rumah-rumah kaum muslimin. Nah, ingin menjadikan rumah itu rumah yang berbarokah, rumah yang penuh rahmah, silangkan. Aduh, tapi gak ada hiburan nih. Nah, ini sebagian mereka begitu, gak ada hiburan lain. Ya subhanallah. Nah, seorang kalau merasakan nikmatnya Al-Qur'anul Karim, nikmatnya menghidupkan rumah itu dengan membaca Al-Qur'an, wallahi itu jauh lebih nikmat. Ya, lebih membahagiakan hati, lebih menenteramkan diri. Nah, kalaupun terpaksa dengan alasan mau melihat berita, walhamdulillah sudah banyak sarana yang lain. Ya, sudah banyak cara yang lain yang memungkinkan bagi kita membaca berita kemudian setelah itu dihilangkan, selesai. Nah, itu lebih aman. Terkena ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada gambar-gambar itu. Nah, kecuali tentunya yang hajah, yang memang sesuatu yang dibutuhkan. Seorang butuh SIM, butuh KTP dan seterusnya. Hal-hal yang dibutuhkan dibolehkan secara syar'i. Rukhsah. Diberikan keringanan. Dan para ulama menjelaskan bahwa malaikat yang tidak masuk ke dalam rumah itu adalah malaikatur rahmah. Malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang membawa barakah, bukan yang dimaksud seluruh malaikat, karena di sana ada malaikat yang mencatat amalan. Kalau yang ini tidak akan berhenti terus. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun yang diucapkan oleh seorang melainkan di sisinya ada yang mengawasinya. Nah, ini terus. Tidak ada hentinya, tidak ada tidurnya, tidak ada istirahatnya. Naam, dia akan terus bekerja mencatat apa saja yang diucapkan oleh seorang, apa saja yang dilakukan oleh seseorang, tiada henti. Adapun malaikat yang enggan masuk ke dalam rumah adalah malaikatur rahmah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Talha dan Aisyah radhiyallahu anha, wa qad jaa'a 'an sahabatin akharin, dan datang dari sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Wa idza lam tadkhulil malaikatu al-buyuta dakhalatha syayatin. Nah, kalau para malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah, malaikatur rahmat tidak masuk ke dalam rumah, berarti di sana ada penggantinya, dimasuki oleh para syaitan. Nah, li'anna al-malaikata junudur rahman arsalaha Allah litahfadhal mu'minin wa tadfa' anhum. Sebab para malaikat itu adalah tentara-tentara Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk menjaga kaum mukminin dan menolak berbagai kemudaratan dari mereka. Fa minal hamaqati annal muslim yatrudul malaikata min baitih. Maka termasuk di antara kebodohan ketika seorang muslim mengusir malaikat dari rumahnya. Sengaja mengusir. Gimana cara dia mengusir? Ya, ketika dia meletakkan benda-benda yang menyebabkan malaikatur rahmah enggan masuk ke dalam rumah itu. Nah, di depan rumahnya sudah dibuat patung. Jangankan depan rumahnya, baru mau masuk kompleksnya sudah banyak kudanya. Hah, patung-patung kuda, patung-patung kera, patung-patung ini, wah, hasil macam-macam. Naam. Ya. Masuk ke halaman rumah, wah, di situ sudah macam-macam lagi patungnya. Naam. Diserem-seremkan lagi patungnya itu. Masuk ke dalam rumah, walhasil berbagai kemaksiatan, kemungkaran di dalamnya. Nah, berarti dia telah mengusir para malaikat itu, malaikat rahmat. Wa yatasabbabu fi idkhalil jin wa syayatin alaih, dan menyebabkan masuknya jin dan syaitan ke dalamnya. Nah, ya, ada sebagian malaikat. Ya. Di antara keluarganya akhirnya ada yang kesurupan, ada yang kemasukan jin. Tapi kemungkaran-kemungkaran itu tetap berlanjut di situ. Nah, ya bagaimana mungkin setan itu akan keluar, jin itu akan meninggalkan orang tersebut sementara lingkungannya tidak mendukung. Nah, kondisi lingkungannya, kamarnya dia tidak mendukung, harus dihilangkan hal-hal yang seperti itu untuk mensterilkan rumah dari berbagai gangguan syaitan. Fal tu'maril buyut bi dzikrillah wa bil ibadati wa qira'atil Qur'an. Hendaklah rumah-rumah itu dimakmurkan dengan berzikir kepada Allah, dengan beribadah, dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul baqarah. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya suratul baqarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan selain mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin menjadikan rumah-rumah mereka seperti kuburan. Gimana itu menjadikan rumah seperti kuburan? Ya, lihat kuburan itu seperti apa. Kuburan tidak ada baca Quran di sana. Nah, kuburan tidak ada sholat di dalamnya. Kuburan tempat mangkalnya para syaitan. Ya. Kuburan tempat cari syaitan dari kalangan para tukang sihir. Ya. Walhasil kuburan merupakan tempat mungkar, berbagai macam kemungkaran. Sebagaimana yang kita ketahui. Nah, Nah, jangan kalian jadikan rumah kalian sama seperti kuburan itu. Kalau di kuburan tidak ada baca Quran, kalian baca Quran di rumah. Kalau di kuburan tidak ada sholat, kalian hidupkan rumah itu dengan sholat. Dan seterusnya. Kemudian tempat yang berikutnya. Al-aswaq, pasar. Pasar ini juga merupakan tempat mangkalnya syaitan, para syaitan. Makanya di dunia ini tempat yang paling buruk, yang paling jelek itu pasar. Nah, ja'a Salman radhiyallahu ta'ala anhu 'inda Muslim, telah disebutkan dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat al-Imam Muslim dan selainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Salman radhiyallahu ta'ala mengatakan, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq. Apabila engkau mampu, jangan engkau menjadi orang pertama yang masuk pasar. Jangan jadi orang pertama. Biarkan orang lain dulu yang masuk. Kamu yang kesekian. Karena kalau sendirian, telah kita sebutkan tadi, kambing itu paling mudah ditangkap oleh serigala kalau dia menjauh dari teman-temannya. Jangan jadi orang pertama masuk ke dalam pasar. Wala akhira man yakhruju minha, dan jangan pula kamu menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar itu. Ya. Jadi kalau mau masuk pasar, biarkan ramai dulu. Sebelum sepi, keluar dulu dari pasar. Jangan kamu menjadi orang yang terakhir keluar. Fa innaha ma'rakatus syaitan wa biha yamsibu rayata. Karena di pasar itulah merupakan tempat perangnya syaitan. Ya. Dan di pasar itu dia memasang benderanya syaitan itu. Berarti apa? Jadi markas. Ya. Nah. Jadi pondok pesantrennya syaitan itu di pasar. Nah. Ya. Habis itu mereka mengajarkan ya berbagai kesesatan. Nah. Qauluhu, yang dimaksud perkataan Salman, ya, di sini kata beliau, wa hadzal hukmu rafi'i, meskipun ini diucapkan oleh Salman, tapi memiliki hukum marfu' yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau, ma'rakatu syaitan, ya, peperangan syaitan, al-ma'raka mawdi'ul qital, yang dimaksud al-ma'raka tempat berperangnya syaitan. Wa syaitanu yaj'aluha ma'rakatan, dan syaitan menjadikan pasar itu sebagai tempat berperang, li'annahu yantasiru 'alal katsir min ahli suq, karena syaitan itu bisa memenangkan pertarungan melawan kebanyakan dari penghuni pasar itu. Nah, kalau mau lihat kebanyakan perbuatan kemaksiatan itu, ya pergi ke pasar. Wah, macam-macam sudah yang terjadi di sana. Ya, syaitan merasa berhasil mendidik santri-santrinya ini. Ya, nah, para penghuni pasar itu, yang ini ketika dia menimbang tidak sempurna dalam timbangannya, ya, 1 kilo terlihat 1 kilo, tapi sebenarnya cuma 9 on misalnya, dia naruh sesuatu itu di timbangannya itu. Ketika dia menakar 1 liter, tapi di bawahnya dipukul biar naik ke atas. Nah, sehingga kurang dari 1 liter. Nah, ini santri-santri yang berhasil dididik oleh para syaitan itu. Jadi seperti itulah. Dan itu jadi watak mereka. Ya. Orang-orang itu. Sehingga menghilangkan barokah dalam kehidupan. Menghilangkan berkah pada hartanya. Padahal berdagang itu termasuk, ya, cara mencari harta yang paling halal itu berdagang. Tapi jujur dalam berdagang, jujur dalam berjual beli. Nah, Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat lahum barakatu bay'ihima. Jual beli itu masih ada pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur, apabila keduanya menjelaskan, penjual menjelaskan ini ada aibnya, ini ada cacatnya, silakan mau beli atau tidak terserah. Nah, maka akan diberikan berkah pada jual belinya tersebut. Kalau kemudian dia menyembunyikan aibnya dan dia berdusta, akan hilang berkah itu. Akan dihilangkan berkah. Dia menyangka dia mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi ternyata tidak ada berkahnya. Sangat cepat habisnya. Dia mendapatkan itu dari hasil ya, yang haram karena melakukan kecurangan dalam jual beli. Setelah dia dapatkan, maka dia pun menginfakkannya di jalan yang haram. Dipakai berjudi, berzina, wali azubillah, sehingga tidak ada barakah dalam kehidupan. Nah, banyak mereka yang berhasil dididik oleh syaitan. Ya. Belum lagi perkelahian di antara mereka, ribut dan seterusnya. Naam. Banyak sekali terjadi di pasar. Bisababi ghaflatihim an dzikrillah. Disebabkan kelalaian mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'afihimul ma'asi, dan mereka gemar melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Coba masuk pasar. Hah? Berapa banyak mereka yang berpuasa. Dan bandingkan dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Liyadzubillah. Padahal mereka orang-orang mengaku sebagai muslimin. Wa qawluhu, dan perkataan Salman. Wa biha yamsibu rayatahu. Dan di pasar itulah dia menancapkan benderanya. Nah, merasa merdeka, hari kemerdekaan syaitan, ya, maka dia memasang bendera di pasar. Isyaratan ila tawajudi syayatin litahrisi bainan nas. Ini merupakan isyarat, ya, berkumpulnya para syaitan dalam rangka untuk mengadu domba dan memecah belah di antara manusia, membuat mereka cekcok, perkelahian, pembunuhan dan seterusnya. Walihada kanatil aswaqu mabghubatan 'inda Allah. Oleh karena itu pasar-pasar itu dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid-masjid yang penuh berkah. Tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa hasada yakunu tajammu'u syayatin fi kulli makan. Turtakabu fihi al-ma'asi wal-munkarat. Demikian pula tempat-tempat berkumpulnya syaitan di setiap tempat yang gemar dilakukan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan mungkar di dalamnya. Apakah dengan ini dan kita mengetahui perkara ini berarti kita tidak masuk pasar? Kalau gitu enggak usah ke pasar, banyak syaitan di sana. Syaitan dari kalangan jin dan manusia juga. Ya, berarti gak masuk pasar. Ya kalau butuh ya silahkan. Kalau memang butuh masuk ke dalamnya. Tapi itu jangan jadi orang peserta pertama dan jangan jadi peserta terakhir yang keluar pasar. Nah, dibiarkan ramai terlebih dahulu, kemudian masuk beli sehajatnya apa yang dibutuhkan, setelah itu keluar. Nah, jangan nongkrong di pasar. Ya, kecuali kalau memang penjual atau yang semisalnya. Nah, kalaupun dia berada di pasar, hendaknya senantiasa menjaga diri, membentengi diri. Nah, hadis-hadis ini bukan menunjukkan larangan untuk ke pasar. Sebagaimana kita mengetahui pekuburan itu tempatnya syaitan, bukan berarti tidak boleh ke kuburan. Boleh, silahkan ziarah kubur. tapi jaga diri, jaga adab-adabnya, hukum-hukumnya. Bentengi diri dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Tantashirul jin wa syayatin fi syawari'i wal aziqqa. Ini semestinya poin yang ke-12, tapi di sini tidak disebutkan nomornya. Jin dan syaitan itu juga menyebar di jalan-jalan, di lorong-lorong, gang-gang. Nah, di situ juga menyebar jin syaitan. Nah, khususnya apalagi di saat mendekati waktu maghrib, sore hari. Rawal Bukhari wa Muslimun an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Idza kana junhul laili faquffu sibyanakum." Apabila sudah datang malam, yakni memasuki maghrib, tahan anak-anak kalian. Jangan dibiarkan berkeliaran di luar rumah. Nah, yang masih bermain-main di jalan, masukkan. Jangan dibiarkan masih berkeliaran di luar rumah. Faquffu sibyanakum. Tahan anak-anak kalian. Dalam riwayat yang lain ada tambahan dalam riwayat Imam Bukhari, wa ghalliqul abwab, dan tutup pintu-pintu rumah kalian. Tutup pintunya. Nah. Fa inna lil jinni intisharan wa khatafa. Karena pada waktu itu ketika akan datang malam, akan masuk malam, jin menyebar dan khatafa. Jin-jin yang suka menculik. Nah. Ya. Tiba-tiba anak hilang, wah, siapa yang tanggung jawab? Nah, maka masukkan, tahan. Wa atfi'ul masabih inda raqad, dan matikanlah lampu-lampu di saat kalian tidur. Fa innal fuwaisiqata rubbama sarratil fatila fa ahraqat ahlal bait. Karena sesungguhnya binatang fasik, yang mana itu binatang fasik? Tikus, ya, terkadang menarik sumbu dari lampu tersebut sehingga, ya, menarik atau menyebabkan lampu itu jatuh atau tergeser, ya, yang menyebabkan terbakarnya rumah dan penghuni rumah itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perintah untuk menahan anak-anak di sore hari, masukkan dalam rumah. Nah, rumah ditutup. Dalam ayat yang lain demikian pula tempat-tempat minum. Wa auqusyqa, cari penutup. Tempat minum, makanan-makanan ditutup. Wa khamiru ta'am. Nah, dan bunuh lampu ketika tidur, matikan lampu ketika tidur, sebagian mengatakan bunuh, ya. Nah, fa innal fuwaisiqah, ya, rubbama jarratil fatila. Karena sesungguhnya hewan fuwaisiq, tikus, nah, terkadang dia menggeser, menarik lampu menyebabkan terbakar. Nah, karena memang pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam lampunya tidak seperti sekarang ini. Ya. Lampu seperti lampu orang kampung itu yang masih menggunakan api. Nah, ini kalau hendak tidur matikan. Hendak tidur matikan. Dan termasuk pula di antaranya yang hukumnya sama seperti ini. yang dikhawatirkan begitu tergeser akan menyebabkan kebakaran. Nah, obat nyamuk, hati-hati. Kalaupun terpaksa digunakan, ya cari yang lebih aman, yang tidak membakar. Nah, obat nyamuk listrik mungkin lebih aman daripada yang biasa itu. Nyalakan lilin ketika tidur, jangan, matikan. Ya. Kalaupun terpaksa dinyalakan, jangan tidur. Nah, lihat terus itu lilinnya, hati-hati. Ya. Kalau ingin tidur, matikan. Atau menggunakan yang lain yang lebih aman. Apakah dihukumi sama listrik, lampu-lampu yang seperti ini, dihukumi sama dengan lampu yang menggunakan api? Nah, ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah Sahih Bukhari dalam Kitabul Af'imah. Kata beliau, tidak dikiaskan, tidak sama, berbeda hukumnya. Ya, berbeda hukumnya. Maka adapun lampu yang seperti ini tidak dihukumi demikian. Nah, karena illah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tikus atau yang semisalnya yang dikhawatirkan akan merusak atau mengganggu. Ya, lampu tersebut menggeser sehingga menyebabkan kebakaran. Tapi kalau yang seperti ini biasanya tikus tidak mendekati. Wallahu ta'ala alam. Namun sebaiknya seorang menjaga diri. Ya. Seorang menjaga diri. Boleh jadi dari listrik itu menimbulkan api. Nah. Ya. Kalau seorang hendak istirahat, ya gunakan lampu yang remang-remang, yang ya tidak begitu terang misalnya. Demikian pula dari keamanannya terjaga. Ya, yang jelas seorang berusaha untuk menghindar dari hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita sebutkan dari tempat-tempat yang biasanya banyak ditemukan para syaitan dan para jin. Saya kira sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.